Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah, tathur ardun wa ajrinatu hammamin wa nahwaha bi izalati 'ainin najasati wa athariha bil ma'. Tanah dan lantai hammam, yaitu kamar mandi, hammam di sini bisa bermakna ya hammam yang ada di zaman dahulu, di zaman para sahabat, yaitu itu pemandian umum, ya di mana orang-orang datang ke sana untuk mandi di sana. Kan tapi dipisahkan laki-laki dan perempuan. Maka ketika benda najis itu ada di tanah atau di lantai atau yang semisalnya, maka benda najis tersebut bisa disucikan, ya tanah tersebut atau lantai tersebut bisa disucikan dengan izalati ainin najasah wa athariha bil ma', dengan menyiramnya dengan air satu kali, ya ghuslah wahidah, yaitu dengan menghilangkan benda najisnya dan atharnya dan ya bekas atau ya bekas benda najis tersebut. Maka ini cara menghilangkan benda najis, cara menyucikan ya benda yang terkena benda najis di mazhab ini adalah cara yang pertama, yaitu apa? Ghuslah wahidah. Kalau benda najisnya tersebut di tanah atau di lantai. Dalilnya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang Badui yang ya kencing di masjid. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membawa dzanuban min ma, untuk dihadirkan seember air, kemudian fa'uriku alaih, kemudian disiramkan ke tempat orang Badui tersebut kencing. Maka ya itu adalah dalil cukup satu kali siraman itu sudah bisa menyucikan. Wa baulu gulamin lam yakul ta'aman bi syahwah wa qai'uhu bi ghamrihi bihi. Maka cara yang kedua dari membersihkan atau menyucikan benda najis adalah kencingnya anak laki-laki yang tidak memakan makanan dengan syahwah. Maksudnya dia tidak ya masih belum ingin memakan ya makanan karena masih kecil, karena masih pada periode menyusui. Jika pada periode tersebut dia hanya diberikan ya ASI misalnya, atau diberikan makanan yang lain akan tapi itu bukan sandaran utamanya, sandaran utamanya tetap ASI, maka kencingnya dan muntahnya di sini waqai'uhu itu bisa ya yathur, bisa suci bi ghamrihi bihi, bisa dengan sekedar ghamr. Ghamr itu nadah itu dipercikkan air tanpa ya mensyaratkan air tersebut harus banyak sehingga airnya mengalir. Kalau disiram seperti cara sebelumnya, kalau disiram itu berarti airnya harus cukup banyak sehingga bisa ada aliran air. Akan tetapi kalau dipercikkan air, maka cukup dipercikkan saja itu sudah cukup. Jadi ini adalah cara kedua untuk membersihkan atau menyucikan benda najis, yaitu dengan cara an-nadah. Kalau yang sebelumnya ghuslah wahidah, kalau yang kedua an-nadah, yaitu dipercikkan air. Dalilnya adalah ya perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ketika ada seorang anak bayi laki-laki yang kencing di pangkuan beliau, maka beliau sallallahu alaihi wasallam membersihkan air ke pakaian beliau. Dan ya tidak ada dalil yang sama untuk anak perempuan, maka anak perempuan tetap pada ya keumuman benda najis yang lain, yaitu yang akan dijelaskan ya nanti insyaallah. Wa ghairuhuma bisab'in bisab'i ghasalat. Dan selain dua jenis benda najis ini, maka dengan 7 kali siraman, ya, dengan air. 7 kali siraman dengan, di mazhab harus membersihkan benda najis itu harus dengan air. Ya. Jadi selain benda najis yang ada di tanah atau di lantai, dan selain kencing dan muntahnya anak bayi laki-laki yang yang belum makan makanan secara utama, ya, makanan utamanya bukan makanan akan tapi masih ASI, maka cara mencucikannya jenis benda najis yang lain adalah dengan 7 kali basuhan. 7 kali basuhan ini kemudian terperinci lagi, ya, kalau dia ahaduhuma ahaduha biturabin wa nahwihi fi najasati kalbin wa khinzirin faqat ma'a zawaliha. Ya, jadi ketika benda najisnya itu adalah anjing dan babi. Karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu ya sab'an ihdaha biturab." Jika anjing itu menjilat sebuah wadah, maka cucilah wadah tersebut dengan 7 kali basuhan air, siraman air, salah satunya dengan tanah. Dan khinzir itu dikiaskan, kalau seandainya anjing demikian hukumnya, maka apalagi khinzir, ya, kias aula. Jadi ketika benda najisnya tersebut adalah anjing dan babi, maka ya harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah, ma'a zawaliha. Tapi kita harus memastikan bahwa benda yang terkena najis anjing dan babi tersebut harus bersih dulu dari atharnya. Kalau itu dijilat oleh anjing atau kalau itu disentuh anjing sehingga ada atharnya, bulunya misalnya, itu dipastikan atharnya itu harus hilang. Ya, kalau 7 kali tidak bisa hilang, harus ditambah basuhannya. Itu maksudnya. Wala yadurru baqa'u launin aw rihin aw huma ajzan. Ya, sebelumnya, maka berarti benda najis selain benda najis yang di tanah, benda najis selain kencingnya anak bayi laki-laki sama muntahnya, benda najis selain najis anjing dan babi, maka harus dicuci dengan, dibasuh dengan air 7 kali. Ini di mazhab. Riwayat lain di mazhab itu cukup ada yang 3 kali, ada yang 1 kali saja sudah cukup. Dan ini pendapat jumhur, 1 kali sudah cukup. Ya. Dan wallahu alam, ana lebih tentunya dalam masalah ini ana lebih memilih yang cukup 1 kali selama itu sudah menghilangkan ainun najasah dan atharnya. Ya. Walaupun di sini dalam masalah ini ada pendapat juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berpendapat bahwa ketika sebuah benda najis bisa dihilangkan dengan cara apapun, tidak harus dengan air. Misalnya dengan matahari dikeringkan atau misalnya dengan misalnya dengan angin atau digosok dan sebagainya, gimana caranya supaya benda najis dan atharnya tersebut hilang semua, maka ini menunjukkan bahwa benda najis tersebut sudah hilang. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak harus pakai air. Dan ini tentunya menurut studi ana yang masih terbatas, pendalilan ini lebih kuat daripada pendalilan di mazhab. Mengapa? Karena al-hukum yaduru ma'illatihi wujudan wa'adama. Jadi hukum itu berputar sesuai dengan illahnya. Ketika illahnya ada, maka hukumnya ada. Ketika illahnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Jadi ketika benda najis tersebut bisa dihilangkan dengan cara apapun, bisa dikeringkan, bisa di kipas-kipas sampai hilang, benar-benar hilang gitu ya atharnya, warnanya, baunya, dan rasanya, maka illahnya tidak ada, hukumnya tidak ada. Itu sesuai dengan, lebih sesuai dengan kaidah ini ya. Jadi dalam masalah ini na'am, ana lebih lebih tenang memilih pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Akan tapi penulis di sini kemudian menyebutkan wala yadurru baqa'u launin aw rihin aw huma ajzan. Seandainya ketika kita membersihkan benda najis walaupun dengan pakai air, kemudian warnanya tidak bisa kita hilangkan, Di sini ada kata ajzan, kita tidak mampu untuk menghilangkan warnanya atau baunya, kita tidak mampu, ya. Maka la yadur, tidak masalah. Maka la yadur, tidak masalah. Akan tapi kalau ya ta'am, akan tapi kalau rasanya itu walaupun kita tidak mampu, itu tidak itu baru yadur, itu tidak menyucikan, itu belum menyucikan. Jadi sisa atau sifat dari benda najis ketika yang tersisa itu adalah warnanya atau baunya atau keduanya, akan tapi kita memang sudah melakukan hal yang semaksimal kita, di sini ada kata ajazan, maka itulah yadur, ya. Akan tapi kalau ta'am, ya ketika ta'am tersebut ya kita berusaha untuk hilangkan semampu kita dan belum ya belum hilang, masih ada rasa ya, benda najisnya, maka itu tidak ma'fu, ya tidak termaafkan, tetap ini dihukumi benda najis. Karena apa? Ya karena menghilangkan ta'am itu jauh lebih relatif jauh lebih mudah daripada menghilangkan laun dan rih. Kemudian penulis berkata wa tathuru khamratun in qalabat binafsiha khallan wa kadza dannuha. Maka khamr di mazhab itu najis. Segala sesuatu yang muskir, yang memabukkan itu najis. Akan tapi jika khamr tersebut inqalabat binafsiha khallan, menjadi khol, menjadi cuka dengan sendirinya. Tapi kalau diproduksi, diproses, ya antum lebih paham ya gimana proses produksinya. Maka ini kerjaan mahasiswa prodi apa ini? Teknik kimia ya. Hah? Banyak teknik kimia ya. Insyaallah. Mungkin ana jadi mahasiswa teknik kimia lagi harusnya. Jadi apa ketika khamr tersebut berubah menjadi khol secara sendirinya, maka tathur. Maka menjadi suci. Mengapa? Karena illahnya tidak ada, ya illahnya muskirnya, illah memabukkannya sudah tidak ada dan dia berubah dengan sendirinya. Kalau berubah dengan dipaksa atau diproses oleh manusia, maka tidak bisa, ya. Tetap menjadi benda najis. Wa kadza dannuha, demikian pula wadahnya. Jadi ketika khamr tersebut ditaruh di dalam wadah, kemudian dibiarkan, ya, di botol misalnya, kemudian dibiarkan, lama-lama jadi cuka, maka ketika khamr tersebut masih berupa khamr dan najis, maka wadah tersebut ikutan najis, ya, karena tersentuh oleh benda najis. Akan tetapi ketika berubah menjadi cuka dengan sendirinya dan sekarang itu sudah ya tohir menjadi benda yang suci, maka wadahnya juga ikutan suci. Karena itulah yang dimaksud oleh para fuqaha ketika mereka mengatakan bahwa ya khamr berubah menjadi cuka dengan sendirinya itu dari najis menjadi suci, maka itu juga termasuk wadahnya. Karena kalau wadahnya tetap najis walaupun cukanya sudah suci, cukanya jadi najis gara-gara wadahnya tidak ikutan ya suci. La tuhnun wa mutasharribun najasatan. Akan tetapi kalau itu ya minyak kemudian mutasharrib ya najasatan yang menyerap benda najis, maka tidak bisa ya tidak bisa tahur. Ya tetap najis. Wa ufiya fi ghairi ma'in wa mat'umin an yasiri damin najisin wa nahwihi min hayawanin tahirin la dami sabilin illa min haidin wa nahwi. Maka ya dimaafkan yasiri damin najisin, darah yang najis tetapi dengan syarat. Ya, darah itu ya damin najisin itu dimaafkan akan tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama, fi ghairi ma'in, di selain cairan. Jadi kalau misalnya benda atau kalau misalnya darah tersebut ya mengenai sebuah cairan, maka tidak dimaafkan, tetap najis cairan tersebut. Atau ya wamat umin, kalau misalnya darah tersebut terkena mengenai makanan, maka tidak bisa dimaafkan, tetap najis makanan tersebut gara-gara kena darah tadi. Kemudian an yasiri damin najisin. Saran ketiga, harus darah tersebut harus sedikit. Sedikit ini secara urf, ya sedikit ini bukan istilah ya di bawah 2 kullah, bukan ya. Ya, darah 1,5 kullah itu banyak ya. Antum memisah 1,5 kullah harus ke rumah sakit ya. Nauzubillah min dzalik. Maka jadi yasir ini maksudnya secara urf. Kemudian min hayawanin tahirin. Syarat berikutnya adalah darah tersebut harus dari hayawan tahir. Seperti misalnya hayawan tahir seperti yani fil hayah. Seperti ya kambing, seperti ayam, seperti manusia. Manusia hayawanin tahirin. Fil hayah dan juga fil mamat ya. La dami sabilin, akan tetapi syarat berikutnya tidak boleh darah yang keluar dari sabil, yakni sabil lain, ya, farj atau dubur. Illa min haidin wa nahwi. Akan tapi kemudian dikecualikan lagi, kecuali kalau itu darah haid dan sejenisnya, ya, darah haid dan sejenisnya, misalnya darah nifas misalnya. Maka darah haid selama dia memenuhi syarat yang lain, darah haid dari manusia atau dari hewan, dari manusia yang kita bicarakan ya. Darah haid dari hewan itu bisa haid atau tidak? Hah? Bisa ya? Ini mahasiswa prodi apa ini? Kita jadi ingin belajar semua ya, Masya Allah. Jadi ketika darah haid dari manusia, dari perempuan ya, kemudian dia sedikit secara urf, kemudian dia mengenai lantai misalnya, maka dimaafkan. Ya, dimaafkan. Kenapa? Karena darah haid itu sering sekali ya apa namanya sangat susah untuk di zaman dulu ya, sangat susah untuk dihalangi untuk tidak kemana-mana gitu ya maksudnya. Kalau zaman sekarang alhamdulillah. Akan tapi yang dimaksud di sini lah demi sabilin, kalau darah tersebut berasal dari farj atau dubur. Karena itu dihukumi seperti ya kencing dan itu nadir ya, jadi jarang, oleh karena itu ya yang jarang itu tidak dianggap, tetap tidak bisa dimaafkan. Kalau haid karena saking seringnya ya, apalagi di zaman dahulu ya, tidak seperti teknologinya di zaman ini gitu ya untuk menahan darah tersebut, maka oleh karena banyaknya kejadian sering ya tertetes misalnya begitu ya, maka itu ma'fu. Taib, jadi darah yang najis bisa dimaafkan dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh penulis di kalimat ini. Yang pertama, di selain cairan, baik itu cairan selain air ataupun air itu sendiri, dan di selain makanan, kemudian darah tersebut harus sedikit, darah tersebut harus dari hayawanin tohir. Kalau dari hayawanin yang najis tidak termasuk, ya kemudian la dami sabilin, kemudian juga tidak boleh darah tersebut dari farj atau dubur. Kemudian syarat berikutnya kecuali darah haid. Ya, karena saking seringnya ya. Jadi bisa jadi malah apa namanya? Masyaqqah kalau kita masukkan itu sebagai ya pengecualian seperti demi sabil. Kemudian penulis berkata, "Wa ma la nafsalahu sa'ilatun wa qamlun wa baraghith wa ba'udun wa nahwaha tahiratun mutlaqa." Jadi binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti ya seperti lalat ya, waqamlun kutu baraghith ya, sama baut nyamuk dan sejenisnya ya, ketika dia darahnya tidak mengalir maka tahiratun mutlaqa, maka dia itu suci mutlak, secara mutlak baik ketika hidup ataupun ketika mati ya. Jadi dalilnya adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita ketika ada zubab lalat yang ya apa namanya kecebur ke sebuah ya ke air gitu ya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk ya lebih mencelupkan lagi, karena ya apa namanya satu sayap satunya adalah dawa ya, penyakit dan obatnya. Kemudian penulis berkata, "Wa ma'un muskirun wa ma la yu'kalu min tayrin wa baha'im mimma fawqal hir khilqatan wa labanun umaniyun min ghairil adami wa baydun." Maka di sini kemudian penulis menyebutkan benda-benda najis ya ya, benda-benda najis, yaitu wama'un muskirun, cairan yang memabukkan. Kemudian wama la yu'kalu min thairin wa baha'im mimma faqal hir khilqatan. Binatang yang tidak dimakan, tidak bisa dimakan, tidak halal untuk dimakan, ma la yu'kalu lahmuhu min thairin, dari kalangan para burung dan dari kalangan binatang di darat yang ukurannya melebihi kucing. Ya. Mimma faqal hir khilqatan. Kalau di bawah kucing, kucing atau di bawahnya, maka ya suci. Ya, maka suci ketika masih hidup saja atau ketika masih hidup dan sudah mati. Kucing itu suci ketika masih hidup saja atau bahkan ketika sudah mati. Bangkai kucing itu suci atau najis? Najis ya. Jadi di sini dikecualikan kucing, mengapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda innama hiya minat tawafin alaikum wa tawafat. Ya, karena kucing itu ya sering berkeliaran di sekitar kita. Maka kalau kucing sering berkeliaran di sekitar kita, masyakoh, akan sangat susah, kesulitan kalau kita menyucikan bekas-bekas yang diinjak oleh kucing tersebut. Dan kalau kucing dianggap suci karena sering berkeliaran, maka apalagi yang lebih kecil, seperti tikus, seperti kecoa itu masuk mala nafsalahu sa'ilah, betul tidak? Mana mahasiswa biologi ini? Darahnya mengalir atau tidak itu kecoa? Ada darahnya atau tidak? Ya, bicara sama anak teknik, sama-sama jahilnya. Daripada kita bicara yang tidak ada ilmu ya. Jadi ala kulial, kecoa itu tidak najis ya. Kemudian berkata tidak najis bukan berarti tidak haram ya maksudnya. Jangan antum pahami kecoa halal. Alhamdulillah. Kemudian ya itu nanti dibahas di bab at-imah. Ya, jadi binatang yang tidak bisa dimakan seperti misalnya dari kalangan burung ya, burung elang yang haram untuk dimakan, apalagi gagak gitu ya, maka itu tidak bisa itu najis. Demikian pula bahaim yang tidak bisa dimakan, singa, harimau ya, serigala, maka najis. Walaban wa mani min ghairil adami wa ma la yukalu lahmu, dan susu dan mani dari selain adami, tapi dengan catatan yang tidak bisa dimakan ya. Tentunya kalau susu dari yang bisa dimakan, susu sapi misalnya, najis atau tohir? Tohir ya. Jadi ini diberikan catatan min ghairil adami, dan dia tidak bisa dimakan. Maksudnya dia haram untuk dimakan, maka susunya dan maninya itu najis. Obaid dan juga telurnya. Ya, wa baulun wa rasun nahuha min ghairi ma'kulil lahmi najisah. Maka kencing dan kotoran dan sejenisnya dari yang binatang yang tidak bisa dimakan, yaitu haram untuk dimakan, itu najis. Itu menunjukkan bahwa ya, wa minhu tahirah, yaitu kencing dan kotoran dari yang bisa dimakan itu tahir. Ya, jadi yang kencing dan kotoran dari binatang yang halal untuk dimakan seperti kotoran sapi, kencing sapi, kemudian kotoran ayam. Ayam itu bisa kencing atau tidak? Hah. Ada mahasiswa biologi di sini. Ayam bisa kencing atau tidak? Gabung ya. Tayyib. Maka ini kalau dalam masalah ini kita taklid aja udah ya. Maka kalau masalah bumi datar Anda bisa bicara banyak. Masalah apakah ayam itu kencing atau tidak Anda tidak tahu ya. Jadi ya itu kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam itu suci di mazhab Hambali. Di mazhab yang lain tidak. Ya, dalilnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya membolehkan kita sholat di kandang Kandang mana? Ghanam, ya. Ghanam itu apa? Kambing, ya. Jadi itu menunjukkan bahwa apa namanya? Tempat tersebut adalah tempat yang pasti banyak baul dan raus, kencing dan kotorannya. Oleh karena itu, ya, itu adalah isyarat, indikasi bahwa atau dalil bahwa itu adalah suci. Dan tentunya ini tentunya sangat memudahkan bagi orang-orang yang berkaitan, ya, para farmers gitu ya, para petani dan peternak, maka mereka sangat memudahkan, ya, hukum ini ketika itu dihukumi suci. Kami malah damalahu sa'ilah, seperti apa, seperti ya, apa, binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, maka itu suci. Wa yu'fa an yasiri tini syari'in urfan in ulimat najasatuhu wa illa fatahir, ya, dimaafkan dari tin syari'. Jadi tin syari', kalau misalnya kita tahu, ya, bahwa itu najis, akan tapi tin syari' tersebut, tanah di apa namanya, di jalan gitu ya, tanah lumpur atau ya dan semacamnya di jalan, kalau kita tahu itu najis, akan tapi sedikit kita terkena baju kita, hanya sedikit, maka dimaafkan, ya, maka dimaafkan. Wa illa fatahir. Kalau kita tidak tahu apakah itu najis atau tidak, maka tahir. Kalau kita ragu-ragu, tahir. Karena hukum asalnya adalah suci. Hukum asalnya adalah tahir. Tanah berlumpur atau apa di, ya, atau di tanah ini misalnya kita jalan di tanah gitu ya. Kemudian terkena, ya, celana kita misalnya atau apa. Hukum asalnya adalah tahir, maka kita hukumi tahir. Bahkan, ya, penulis berkata, bahkan ketika kita tahu itu najis, selama itu terkena sedikit, maka dimaafkan. Ya, karena apa? Karena susah untuk menghindari. Ini dalam rangka raf'ul masyakkah, ya, mengangkat kesulitan. Jadi yang ini adalah penerapan dari kaidah al-masyakkah tajlibu at-taisir. Ya, masyakkah tajlibu at-taisir. Kemudian kita masuk pada, ya, fasal terakhir dari kitab ut-taharah, yaitu fasal fil haid. Maka ini penting juga bagi para ikhwan untuk mempelajarinya, karena antum adalah mufti bagi para istri antum kelak. Ya. Maka di sini akan dibahas tiga darah. Darah haid, darah istihadah, dan darah nifas. Nifas atau nufas, ya. Maka yang pertama kita bahas haid. La haidu ma'ahamlin. Tidak ada haid bersama dengan kehamilan. Ini sebuah kaidah, ya. Jadi di sini paragraf pertama ini semuanya kaidah. Tidak ada haid beserta kehamilan. Jadi ketika seseorang wanita hamil, kemudian dia keluar darah, maka kita bisa memastikan bahwa yang keluar tersebut bukan darah haid. Kan tapi darah istihadah. Ya. Bedanya darah haid itu adalah darah yang keluar secara, ya, teratur, itu darah jibillah wa tabi'ah, darah yang memang tabiatnya perempuan diciptakan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu gunanya untuk sebagai ghidha, sebagai, ya, nutrisi bagi janin. Sehingga ketika hamil, maka darah tersebut tidak akan keluar. Sehingga kalau keluar itu pasti darah istihadah. Darah istihadah itu adalah darah yang akibat penyakit, itu dari air akibat penyakit, itu namanya darah istihadah. Jadi penulis menyebutkan sebuah kaidah penting di sini, tidak ada haid ma'ahamlin, tidak ada haid beserta kehamilan. Jadi, ya, banyak faedah yang bisa kita dapatkan. Ya, kalau misalnya perempuan sudah tidak haid lagi misalnya, padahal seharusnya sering haid, apa, teratur misalnya, sering haid itu maksudnya haidnya teratur gitu ya. Kemudian telat misalnya, ini itu bisa jadi, apa, bukan bisa jadi, itu adalah seringkali kabar baik bagi pasangan suami istri yang baru nikah, ya. Jadi apa namanya, ketika haid telat itu berarti masya Allah gitu ya. Kemudian juga ketika wanita yang hamil kemudian dia keluar darah, maka kita bisa pastikan itu darah istihadah, bukan darah haid. Sehingga dengannya, dengan kesimpulan ini kita bisa, ya, banyak hukum fikih yang berkaitan nanti. Ya, hukum fikih, apakah wanita hamil tersebut masih harus sholat atau tidak, masih harus puasa atau tidak, dan seterusnya. Kalau kita tahu kaidah ini, itu darah istihadah, maka kita harus berkata kepada dia, nanti harus sholat, nanti harus puasa, karena ini bukan darah haid. Wala ba'da khamsina sana. Dan juga tidak ada haid setelah 50 tahun hijriah. Usia perempuan tersebut 50 tahun hijriah. Ini di mazhab. Ada pendapat lain 60 tahun. Ada pendapat lain tidak ada batasnya. Tapi yang masyhur di mazhab adalah 50 tahun. Ya, jadi ketika masih keluar darah haid setelah usianya sudah genap 50 tahun hijriah, maka darah yang keluar tersebut darah istihadah. Lihat betapa pentingnya ya konsekuensi penetapan ya batasan ini. Konsekuensinya adalah apakah dia tetap sholat atau tidak. Di mazhab pendapat yang masyhur dan muktamad adalah 50 tahun hijriah. Kalau sudah lewat di atas 50 tahun tetap harus sholat dan puasa. Konsekuensinya bisa banyak ya. Wala qabla tamami tis'in. Akan tapi ya haid juga tidak mungkin terjadi ketika anak perempuan tersebut di bawah umur 9 tahun hijriah. Maka ketika keluar darah haid sebelum 9 tahun hijriah, sebelum usianya genap 9 tahun hijriah, 8 tahun lebih sekian bulan gitu misalnya hijriah. Maka 8 tahun walaupun na'am, walaupun 8 tahun 11, tapi kita tetap harus hati-hati ya. Karena itu sudah mendekati dan bisa juga orang tuanya salah tanggal lahir. Wala qabla ya tamami tis'in, maka ketika darah yang tersebut keluar di bawah usianya di bawah 9 tahun hijriah, maka kita katakan ini darah istihadah. Darah akibat penyakit misalnya, bukan darah haid. Kemudian kaidah berikutnya wa aqalluhu yaumun wa lailah. Nah, ini penting sekali. Periode haid minimum itu adalah sehari semalam. Ya, periode minimum adalah sehari semalam berdasarkan kisah Ali radhiyallahu anhu dan Syuraih dan seorang wanita yang beliau mengklaim bahwa masa iddahnya telah selesai dalam waktu 1 bulan. Ya, maka dihitung kalau haidnya sehari, kemudian periode antara haid yang minimum nanti kita bahas 13 hari. Itu berapa? 14. Tambah haid yang kedua 1 hari, berapa hari lagi sudah sekarang? 15. Tambah periode di antara haid minimum 13 hari, 28. Tambah haid yang ketiga 1 hari doang, 29. 1 bulan masa iddah selesai. Ya. Ya, jadi jadi hati-hati mengatakan masa iddah itu bukan 3 bulan kan, tapi 3 kali haid ya. Nah, ada perbedaan apakah quru itu masuknya haid atau ya apakah tuhur. Maka ya periode haid yang paling minimum adalah sehari semalam, sedangkan yang paling banyak jadi sebelumnya ya. Ketika periode haid itu sehari semalam paling minimum. Kalau ada darah keluar ya hanya sebagian, hanya ya 12 jam misalnya atau hanya 8 jam misalnya, tidak sampai 24 jam, maka kita harus ya hati-hati. Ya banyak catatan nanti ya. Kita lanjutkan dulu. Periode haid yang paling maksimum 15 hari. Maka kalau darah tersebut keluar lebih dari 15 hari, maka ya 15 yang 15 hari itu adalah haid, yang sisanya itu istihadah. Sisanya itu adalah istihadah. Kemudian waghalibuhu sittun aw sab'un. Periode haid yang paling umum terjadi, yang paling banyak terjadi adalah 6 hari atau 7 hari. 6 hari atau 7 hari. Wa aqallu tuhrin baina haidatain 13. Periode tuhur, periode suci ya, paling minimum di antara 2 haid itu adalah 13 hari. Wala hadda li aktsari, dan tidak ada batasan ya, tidak ada batasan maksimalnya. Bisa jadi periode antara 2 haid itu 1 bulan, itu yang paling banyak gitu ya, bulanan. Atau bisa jadi 2 bulan, atau bisa jadi ya sampai seumur hidupnya enggak haid lagi. Jadi tidak ada periode maksimalnya. Tapi periode minimumnya ada 13 hari. Taib. Maka kalau kita sudah paham ini, kita lanjut ya. Wa haruma 'alaiha fi'lu salatin wa shaumin wa yalzamuha qada'uhu. Haram bagi wanita yang haid untuk melakukan salat dan saum. Selain haram, ibadah tersebut menjadi tidak sah. Ya, tidak sah bagi wanita yang haid untuk melakukan salat dan puasa. Ya, kalau dia melakukan maka tidak sah. Selain berdosa, ibadahnya tidak sah. Akan tetapi yang wajib baginya untuk diqadha itu hanyalah puasanya saja. Ya, sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha, ya kunna nu'maru biqadha'is shaum wa la nu'maru biqadha'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa akan tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Di antara hikmahnya adalah karena mengqadha salat akan menimbulkan masyaqqah yang besar, apalagi kalau haidnya maksimum 15 hari, 15 kali 5. Ya. Jadi, kan tapi kalau puasa maka masih bisa dilakukan, ya. Ala kulli hal tentunya kita sami'na wa ta'na terhadap dalil. Wa yajibu biwat'iha fil farji dinarun aw nisfuhu kafaratan. Selain haram untuk melakukan salat dan puasa, wanita haid juga haram untuk dijima. Ya. Jadi kalau misalnya tetap dijima oleh suaminya dan dijima maksudnya difarj, ya, maka harus membayar kafaroh dinar atau setengah dinar. Bisa memilih di antara keduanya, baik dinar ataupun setengah dinar. Watubahul mubasharatu fima dunahu. Akan tetapi tidak seperti orang Yahudi yang mereka menjauhi istri mereka yang haid sampai-sampai tidak mau menyentuhnya, tidak mau memakan makanan yang dimasaknya. Itu kalau orang Yahudi. Akan tetapi kaum muslimin, syariat untuk umat Islam adalah dibolehkan untuk mubasyarah. Ya, untuk menyentuhnya, ya, bimaduna atau fimaduna, yakni fimadunal jima. Menyentuh istri atau ya istimta, ya bersenang-senang dengan istri di bawah, selama itu di bawah jima, yakni jima di farj, itu tidak masalah, ya tidak masalah, selama bisa menahan, ya selama tidak khawatir akan terjatuh pada keharaman yaitu jima di farj. Kemudian penulis membahas tentang wanita yang haid pertama kali. Ya, wanita yang haid pertama kali. Bisa ketika dia umur 9 tahun Hijriah, bisa ketika dia berumur lebih dari itu, ya. Bisa ketika dia sudah mendekati 50 tahun Hijriah baru haid pertama kali, bisa jadi, ya. Yang penting adalah wanita tersebut tidak pernah haid sebelumnya, maka itu disebut mubtada'ah. Al-mubtada'ah. Wal mubtada'atu tajlisu aqallahu tsumma taghtasilu wa tusalli. Jadi wanita yang haid pertama kali, maka dia tajlisu aqallahu. Sekarang kita ya asumsikan, ya ana memberikan contoh dari penjelasan Syekh Bajabir di sini, hafizahullah, beliau contohnya mudah ya. Dan karena kita ingin segera ya meringkas pembahasan di sini supaya tidak terlalu lama, maka kalau kita misalkan ya ada wanita yang haid pertama kali keluar darah, kita yakni kita tidak katakan dia wanita haid pertama kali, ya maksudnya ketika seorang wanita kemudian ya usianya itu sudah 9 tahun Hijriah, sudah yakni sudah mampu untuk haid, sudah ya logis untuk haid di atas 9 tahun Hijriah, kemudian dia keluar darah, nah, itu maksudnya darahnya ini apakah haid atau istihadah, ini yang harus kita pastikan terlebih dahulu. Itu mengapa tidak kita katakan ini wanita yang haid pertama kali. Tidak, belum kita pastikan, ya. Jadi ketika wanita tersebut sudah 9 tahun Hijriah, genap 9 tahun Hijriah, kemudian wanita tersebut keluar darah misalnya 10 hari. Ya, keluar darah 10 hari. Apa yang harus dilakukan? Ketika dia sehari pertama, 24 jam pertama, dia tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Kenapa? Karena takut ini adalah darah haid. Jadi dalam keluar darah pertama kali ini, itu adalah kondisi yang masih membingungkan. Apakah ini darah haid atau istihadah? Oleh karena itu di mazhab, ya, hukumnya adalah dia cukup untuk tidak sholat dan tidak puasa, menganggap dirinya haid itu ya selama periode minimalnya. Karena kita yakin itulah periode haid yang sebenarnya. Kita sangat yakin kalau ini haid, maka itu pasti minimal sehari semalam. Oleh karena itu sehari semalam dia tidak sholat dan tidak puasa. Akan tapi setelah lewat sehari semalam, muncul lagi keraguan, ya. Jangan-jangan haidnya sudah selesai, cukup sehari semalam. Oleh karena itu, dalam rangka jaga-jaga, maka apa? Maka ketika sehari semalam sudah selesai, dia harus mandi, kemudian sholat di hari kedua. Walaupun darah masih keluar. Ya. Dianggap istihadah. Caranya adalah cara seperti istihadah. Wudu setiap mau sholat. Nanti ada dibahas, ya. Jadi ketika wanita tersebut sudah mencapai usia 9 tahun Hijriah, ya sudah pantas untuk keluar darah haid. Ketika dia keluar darah pertama kali, maka kita harus ya zon kita na'am, bisa jadi ini haid. Maka yang paling yakin dari bahwa dia adalah haid itu adalah ketika periodenya sehari semalam. Sehingga ketika sehari semalam pertama dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, nanti kodok puasanya gitu ya. Kemudian ketika ya sudah selesai sehari semalam dan darah terus keluar, maka dia mandi. Kemudian setelah dia mandi, dia tetap sholat, dia tetap puasa, ya. Kemudian dia memperhatikan cara-cara toharohnya wanita mustahadoh, wanita yang istihadoh, ketika di hari-hari tersebut sampai hari ke 10. Tadi kita contohnya asumsinya darahnya berakhir sampai hari ke 10, betul? Nah, ketika hari ke 10, maka ya kita lanjutkan terus. Fa illam yujawiz damuha aktsarahu ightasalat aidan idzan qata'a. Ya. Ketika darahnya tersebut ya tidak melampaui periode maksimal haid yaitu 15 hari, seperti contoh kita 10 hari. Itu berarti apa? Ightasalat aidan idzan qata'a. Ketika berhenti di 10 hari, dia harus wajib mandi lagi. Dia harus wajib mandi lagi karena ini darah ini berada di periode ya yang haid itu masih logis untuk terjadi, yaitu di bawah 15 hari. Kalau contohnya misalnya 15 hari dia keluar darah pertama sampai 15 hari. Nah, 15 hari masih sesuai cakupan, di hari yang ke-15 tersebut dia harus mandi lagi. Jadi mandinya dua kali. Mandi wajibnya dua kali. Mandi ketika setelah sehari semalam 24 jam dan mandi setelah darah tersebut berakhir ketika 15 hari atau sebelumnya, ya. Jadi kasus yang pertama ini adalah wanita mubtada'ah yang darahnya itu keluar pertama kali kemudian berhenti ketika hari ke-15 atau sebelumnya. Mandinya wajib dua kali, ya. Fa in takarrara thalathan fa huwa haidun taqdi ma wajaba fihi. Ketika ya darah tersebut keluar ya tiga kali, terjadi tiga kali ya, ketika haid berikut, ketika keluar darah berikutnya terjadi lagi seperti itu, maka dia tetap melakukan cara yang sama. Sehari semalam saja ya, 24 jam pertama saja yang dia tidak sholat dan tidak puasa. Setelah lewat 24 jam dia mandi, setelah itu dia menganggap dirinya seperti wanita mustahadah. Kemudian setelah darahnya terhenti, yang itu 15 hari atau kurang, maka dia mandi lagi. Ini terjadi terus sampai bulan ketiga. Kalau itu terjadi terus sampai bulan ketiga, maka pada bulan keempat, fahuwa haidun takdi biha, takdi ma wajaba fi. Maka ketika di bulan keempat, maka dia yakin bahwa inilah haidku, periodenya. Ya. Ini dalam rangka untuk mengetahui adah, kebiasaan wanita tersebut. Untuk mengetahui adah di mazhab, pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah, harus nunggu sampai tiga kali keluar darah. Ini maksudnya. Makanya nunggu sampai tiga kali. Maka di sini, ya, dia yakin bahwa inilah haidku. Ketika dia di bulan keempat, dia sudah yakin gitu kan. Dia, gak usah nunggu bulan keempat. Bulan ketiga, ketika itu apa keluar darah di bulan ketiga atau di kali ketiga itu sudah selesai, ya, maka dia maka dia ya mengetahui, na'am, selama 3 periode terakhir ini ana kebiasaannya darahnya seperti itu, oleh karena itu ana yakin ini adalah periode haid ana. Sehingga apa? Sehingga dia harus mengqadha apa yang diwajibkan baginya. Baik ketika dia, misalnya ketika dia ya di bulan pertama dia keluar darah, dia tidak sholat dan tidak puasa 24 jam pertama, berarti dia harus qadha puasa di 24 jam pertama tersebut. Demikian pula dia harus qadha di, kalau kita asumsikan tadi dia keluar darahnya 10 hari, dia harus qadha puasa yang 9 hari juga. Karena apa? Sekarang sudah jelas itu haid. Kalau sebelumnya dia tetap sholat, tetap puasa, mengapa? Karena ini dianggap istihadah. Ya. Tapi setelah berjalan 3 kali periode, baru sadar, baru yakin kalau itu haid, maka dia harus qadha. Ya. Harus dia qadha apa? Walaupun dia puasa di 9 hari. Ya, sisanya dia puasa. Akan tapi ini puasa ketika di waktu haid. Ini tidak sah. Sehingga tetap dia harus qadha 10 hari. Ya. Kalau dia di setiap periodenya itu 15 hari keluar darahnya atau 14 hari, dia harus qadha puasanya 14 hari. Ya. Demikian pula di bulan kedua, demikian pula di bulan ketiga. Entah yang mana yang bertepatan dengan Ramadan. Ya, namanya qadha itu pasti Ramadan ya. Kalau misalnya salah satu periodenya itu, ini kita katakan tadi harus berulang 3 kali periode. Mana yang bertepatan dengan Ramadan, maka itulah yang harus diqadha. Ya. Jelas di sini? Jelas ya? Kemudian, wa in aisat qablahu aw lam ya'ud fala. Seandainya ya, wanita tersebut baru haid mendekati umur 50 Hijriah, 50 tahun Hijriah. Sehingga tidak sampai ya, periode ketiga dia sudah mencapai usia 50 tahun Hijriah, maka ya fala takdi, maka tidak ada qadha. Tidak ada qadha. Mengapa? Karena ya tidak yakin bahwa itu adalah darah haid. Karena belum berulang, tidak terbentuk adah. Kita tidak tahu adahnya dulu. Ya, sehingga apa? Sehingga ketika dia baru haid, baru keluar darah sebelum 50 tahun Hijriah, tidak nyampe 3 kali periode, tidak nyampe sebelum terbentuk adah, tidak nyampe sampai dia ketahuan adahnya segimana, maka tidak boleh, maka dia tidak perlu qadha. Karena kita tidak bisa yakin bahwa itu adalah haid. Demikian pula ketika dia tidak berulang lagi, tidak keluar darah lagi, ya. Baik ketika dia masih kecil, kalau yang tadi aisat ini maksudnya sudah tidak diharapkan lagi keluar darah haidnya. Maka ketika kasus kedua, ketika seorang wanita tersebut keluar darah pertama kali, kemudian ya tidak keluar darah lagi lama sekali, maka tidak ada qadha. Karena apa? Karena tidak ada ya tidak terbentuk adah, tidak terbentuk kebiasaan. Ya, tidak berulang 3 kali. Wa in jawazahu fa mustahadhah tajlisul mutamayyiz in kana wasaluha fi syahri tsani. Kemudian sekarang kita masuk pada wanita mubtada'ah, tetap mubtada'ah. Tapi dia keluar darahnya lebih dari 15 hari. Ketika dia keluar darahnya lebih dari 15 hari, maka mustahadhah. Wa in jawazahu maksudnya jawaza aktsara haidin, yakni ya melampaui ya periode maksimum dari haid, maka dia mustahadhah tajlisul mutamayyiz in kana wasuluha fi syahri tsani. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika di kali pertama dia keluar darah langsung 20 hari misalnya, tapi selama 10 hari pertama darahnya itu berbeda dengan darah di hari ke-11 sampai 20. 10 hari pertama misalnya darahnya itu aswad. Ya, agak pekat. Ya, kemudian berbau, bau khas darah haid. Kemudian apa namanya? Ya itulah ya, apa namanya? Pekat. Kemudian setelahnya tidak berbau, kemudian ya darahnya warnanya merah, merah muda misalnya atau apa. Maka kita bisa membedakan ya sifat darah tersebut. Ini kasus yang kedua ya. Kasus yang pertama tadi ketika darahnya tidak mencapai 15 hari, maka dia tidak mustahadoh. Kasus kedua, ketika dia melebihi 15 hari, maka dia mustahadoh, tapi darahnya bisa dibedakan, bisa tamyiz. Ya, bisa tamyiz. Maka apa yang harus dia lakukan? Yang dia lakukan adalah, ya, wa in jawazahu mustahadoh, tajlisul mutamayyas ingkana wasulha fi syahri tsani. Yaitu apa? Dia harus, ya, tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa, ya, di bulan kedua, di periode keduanya, ketika darah keluar kedua kalinya, maka dia tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa selama 10 hari, selama darah yang bisa dibedakan tersebut. Mengapa? Karena sekarang ada pembanding. Kalau kasus sebelumnya, kenapa kita wajibkan pada dia nanti harus gak boleh sholat dan puasa hanya sehari saja? Karena itulah yang membuat kita yakin itu adalah sehari, itu periode minimum haid. Tapi sekarang, wanita yang mustahadoh ini, darahnya bisa dibedakan. Ya, bisa dibedakan, ya 10 hari pertama itu apa darahnya sifatnya begini, 10 hari kemudian darahnya sifatnya begitu. Maka sekarang ada pembanding, oleh karena itu ya nanti harus tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa selama periode darah yang pertama, yaitu 10 hari, periode sifat darah yang pertama, sifat yang pertama yaitu apa, 10 hari tadi kita contohnya, ya. Wa illa aqallal haidi hatta tatakarrar istihadatuha. Jika tidak bisa dibedakan sifat darahnya atau tidak bisa tidak soluha, maksudnya adalah sifat darah yang pertama yang tadi berbau kemudian hitam pekat atau merah pekat gitu ya, itu sampai 16 hari kemudian baru 4 hari berubah sifat darahnya, maka ini bisa tamyiz. Naam, tapi tamyiznya enggak teranggap. Karena apa? Tamyiznya terjadi setelah 15 hari. Maka ini sama seperti kasus yang pertama tadi, yaitu apa? Dia enggak boleh sholat dan puasa hanya aqlul haid, sehari semalam. Kenapa? Enggak bisa pembandingnya sekarang. Naam, dia bisa dibandingkan, tapi sudah enggak bisa teranggap, itu sudah lewat dari 15 hari. Jadi wujuduhu ka'adamihi. Paham? Jadi itu mengapa ketika tidak bisa dibedakan atau tidak bisa atau tamyiznya tersebut tidak bermanfaat karena lebih dari 15 hari, ya maka dia tajlisu, dia tidak sholat dan tidak puasa aqallal haidi, yaitu apa, periode minimum sehari semalam, hatta tatakarrar istihadatuha, sampai ketika mustahadohnya itu, istihadohnya itu berulang ya 3 kali, ya apa namanya, maka baru kita bisa pastikan. Ya, tsumma ghalibah. Maka yang dimaksud di sini hatta tatakarrar istihadatuha tsumma ghalibah. Ketika wanita tersebut berulang kali istihadah, maka ya sebagaimana perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ketika wanita itu berulang kali istihadah, ya 15 hari apa 20 hari keluar darah, maka dia harus menganggap haidnya itu hanya 6 hari atau 7 hari yang pertama. Ya, 6 hari atau 7 hari yang pertama. Maksudnya adalah ketika sudah terbentuk kebiasaan sampai 3 kali dia selalu istihadah keluar darahnya. Maka ini menunjukkan bahwa ya, kita jangan ngambil periode haidnya itu 15 hari maksimal, jangan. Tapi harus menjalankan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Ambil yang ghalib, ambil yang periode yang dominan, yaitu 6 hari atau 7 hari. Kenapa? Karena ketika wanita yang haid sudah periodenya itu apa selalu istihadah, selalu di atas 15 hari, maka ini menunjukkan bahwa apa namanya, naam, darah yang keluar itu adalah istihadah, ya tetap kita harus cari mana darah haidnya adalah darah yang dominan, ya. O mustahadatun mu'tadah tuqaddimu 'adataha. Ya, kan, tapi kalau misalnya ada orang yang istihadah tersebut sudah memiliki kebiasaan, ya ini terjadi di paragraf sebelumnya itu bagi wanita yang mubtada'ah. Jangan lupa ya, ini satu paragraf dari awal itu masih bicara tentang wanita yang mubtada'ah. Yang dia enggak punya adah. Wanita mubtada'ah itu enggak punya adah. Oleh karena itu masih menunggu sampai 3 kali periode baru dia bisa memastikan adahnya segini gitu ya. Jadi ketika dia belum punya adah dan selalu mustahadoh di tiga kali periode keluar darah dan tidak bisa tamyiz, tidak ada tamyiznya atau tamyiznya tidak teranggap seperti tadi, maka di bulan keempat dia harus menganggap haidnya itu 6 hari atau 7 hari. Mau pilih yang mana, 6 atau 7? Lihat keluarganya. Mana yang lebih banyak, 6 atau 7? Ya, semoga jelas ya. Pembahasan fikih haid di mazhab Hambali memang susah. Mengapa? Karena pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini berbeda dengan jumhur. Kalau jumhur, ya, wanita mubtada'ah pertama kali keluar darah, selama dia keluar darah tidak melebihi apa namanya periode maksimal, maka itu sudah dianggap haid, sudah selesai. Dari bulan pertama, dari kali pertama dia keluar darah, itulah haid. Kalau Imam Ahmad cuma menganggap apa gimana tadi? Cuma 24 jam pertama yang haid. Setelahnya dianggap istihadah, tapi nanti kalau ketahuan bahwa itu teratur, ternyata itu haid 10 hari, maka ya dia harus qadha. Jadi yang dianggap istihadah 9 hari tadi, 9 hari bulan pertama, 9 hari bulan kedua, 9 hari bulan ketiga, maka itu ternyata itu haid, maka itu harus diqadha kalau ada puasa Ramadan di situ. Naam, fikih haid di mazhab Imam Ahmad memang susah. Apalagi Imam Ahmad mensyaratkan yang namanya adah itu harus 3 kali. Harus nunggu sampai 3 kali. Kalau di pendapat lain, selama ada keluar darah, udah ini haid. Selama tidak lebih dari 15 hari, ini bukan mustahadah. Jadi mudah. Jadi banyak apa namanya? Seperti misalnya Syekh Sa'di rahimahullah, kalau tidak salah beliau memilih pendapat yang lebih mudah ini, ya. Dapat jumhur. Ya. Wa mustahadah mu'tadah tuqaddimu adatah. Sekarang mustahadah, wanita mustahadah yang memang dia sudah punya adah, makanya disebut di sini mu'tadah, maka dia mendahulukan kebiasaannya tersebut. Kalau dia wanita mustahadah, kalau dia sudah punya adah, adahnya misalnya haidnya 8 hari misalnya. Ketika pada suatu bulan dia mustahadah, maka dia tidak perlu galau, tidak perlu bingung. Dia harus menganggap haidnya itu hanya 8 hari. Tidak ke 6 atau 7. Kenapa? Karena dia sudah punya adah. Jadi perintah Nabi Muhammad SAW 6 atau 7 hari tadi ketika wanita tersebut belum punya adah, ya. Taib, wa yalzamuha wa nahwaha waslul mahalli wa asbuhu wal wudu'u li kulli salatin in kharaja syai'un wa niyatul istibahah. Ya. Wajib bagi wanita yang mustahadah untuk mencuci, ya, mahal, mencuci tempat keluarnya darah istihadah tersebut. Wa'asbuhu, kemudian ya menahannya dengan kain misalnya. Alhamdulillah kalau di zaman ini sudah ada teknologi, ya. Wal wudu li kulli salatin, ya. Kemudian wajib baginya untuk berwudu setiap mau salat. In kharaja syai'un wa niyatul istibahah. Ya. Ketika misalnya dia habis bersih-bersih kemudian tidak keluar, ya, maka tidak wajib untuk berwudu. Akan tetapi ketika misalnya dia ada sesuatu yang keluar, maka dia wajib wudu setiap sholat, tapi niatnya adalah niat istibahah. Niat untuk membolehkan sholat, bukan niat untuk mengangkat hadas. Karena hadasnya tidak terangkat. Ini toharoh yang wama fi makna raf'il hadas. Ya, wudunya di sini bukan toharoh, bukan raf'ul hadas, akan tapi ma fi makna raf'il hadas. Yaitu istibahatus sholat. Ya, jadi wanita mustahadah harus wudu setiap waktu sholat. Pertanyaannya, apakah dia wajib untuk membersihkan mahal dan mengganti, ya, pembalutnya setiap waktu sholat? Para ulama menjelaskan tidak wajib, akan tapi sunnah saja. Akan tapi sunnah. Ini bagi wanita mustahadah, ya. Bukan wanita haid. Wanita haid tidak boleh sholat. Waharu mawatuha illa ma'a khawfi zina. Ya. Diharamkan untuk berjima dengan wanita mustahadah, ya, kecuali illa ma'a khawfi zina, kecuali jika dikhawatirkan, ya, suaminya akan terjatuh pada zina. Wa aktsaru muddatin nifas 40 yawman. Periode maksimum dari nifas adalah 40 hari. Nifas adalah darah yang keluar ketika wanita itu melahirkan, atau keluar beberapa saat setelah melahirkan, atau sebelum melahirkan bisa jadi. Ya, jadi darah yang keluar terkait dengan kelahiran itu namanya darah nifas. Periode maksimalnya adalah 40 hari. Wan naqa'u zamanahu tuhrun yukrahul wata' fihi. Seandainya wanita tersebut keluar darahnya hanya 30 hari misalnya, maka periode naqa', periode bersihnya itu, periode keluar apa berhenti darahnya itu 10 hari sisanya. Ya. Maka periode 10 hari sisanya ini dia suci, tuhrun. Ya. Maka dia harus mandi, ya, dan sholat dan puasa, akan tapi yukrahul wata' fihi. Akan tapi makruh untuk ya berjima dengan wanita ini dalam 10 hari tersebut. Mengapa? Karena dikhawatirkan ternyata darah nifas masih akan keluar. Ya, jadi belum pasti bahwa akan benar-benar ya berhenti. Akan tapi ya selama sudah berhenti ya tetap harus mandi dan sholat dan puasa. Wa yukrahul wata' fihi wa huwa kahaidin fi ahkamihi ghairu iddatin wa bulughin. Dia seperti wanita nifas itu seperti wanita haid di hukum-hukumnya kecuali iddah dan kecuali bulugh. Maksudnya adalah ya masa iddah tidak dikaitkan dengan darah nifas akan tapi dikaitkan dengan haid. Tidak dikaitkan dengan nifas akan tapi dikaitkan dengan haid. Kemudian bulugh, apakah wanita itu mencapai usia baligh atau tidak, tidak dikaitkan dengan nifas. Akan tapi bulugh itu dikaitkan dengan haid. Ketika wanita sudah haid maka dia sudah baligh, ya, baligh. Dan nifas tidak dikaitkan dengan bulugh. Yang dikaitkan itu adalah yang terjadi sebelum nifas, yaitu apa? Hamil. Dia bisa hamil karena dia sudah ya mencapai usia ya bulugh, ya sudah baligh. Baik, maka demikian yang bisa kita bahas. Ya, jadi kita tegaskan di sini, na'am, dalam fikih mazhab Ahmad, fikih haid itu lebih susah daripada pendapat jumhur, dan pendapat yang banyak dirojihkan oleh para ulama, ya, seperti misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Sa'di, kemudian ulama kontemporer adalah mengikuti pendapat jumhur, ya, selama itu wanita mubtada'ah keluar darah pertama kali, walaupun itu belum dia punya adah, selama dia keluar darah dan dia di bawah periode maksimum haid, maka itu kita anggap haid. Ya. Jadi, misalnya dia keluar darah 10 hari, 1 hari apa dia tidak perlu sholat dan puasa 10 hari itu. Ya, 10 hari itu semuanya tidak perlu sholat karena kita anggap itu haid. Sehingga nanti di kemudian hari dia, kalau itu bertepatan dengan Ramadan 10 hari itu, dia langsung kodok 10 hari. Kalau berdasarkan fikih yang kita bahas di sini, ya pendapat yang masyhur di mazhab Hambali, maka di 1 hari pertama dia tidak sholat dan tidak puasa, di 9 hari dia harus sholat dan dia harus puasa, akan tetapi nanti kodoknya kalau sudah ketahuan teratur begitu ya selama 3 kali periode, maka dia harus mengkodok 10 hari. Jadi dia sudah disuruh puasa 9 hari ketika keluar darah, masih harus kodok 10 hari kemudian. Maka ini memang lebih memberikan masyakoh ya kepada wanita. Maka hadza wallahu alam, ya demikian yang bisa kami sampaikan terkait fikih haid ini. Dengan demikian kita telah merampungkan kitab ut-taharah. Insyaallah kita akan lanjutkan materi kajian kitab Ahsarul Mukhtasarat di kitab ussalah di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.